Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mazilna fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Alladhi saqahu musannif al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi babir rabi' wa isrin wa huwa bab ma jaa fi sihr. Soal yang da ikra'il hadis. Naam. Ahsanta. Allah yubarik. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhi hadzal bab 'inda hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qauluhu wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Naam. Ini bagian dari hadis ijtanibu sab'am mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Saling dak. 7 perkara yang membinasakan, sebutkan 3 yang pertama. Asyirku billah, yang kedua sihir, yang ketiga naam, membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan alasan yang hak. 2 setelahnya naam. Yang ke-4 dan yang ke-5. Naam. Akul riba, memakan riba. Yang ke-5. Naam, akul mal yatim, memakan harta anak yatim. Yang 6-7. Aku. Apa yang nomor 6 dan nomor 7? Tawali yaumul zahf, apa artinya? Naam. Melarikan diri dari medan tempur. Yang ke-7? Naam, artinya? Naam. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Wanita mukminah dituduh berbuat zina. Qala rahimahullah wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Al qatlu izhaqur ruh wal muradu bin nafsi al badan alladhi fihi ruh. Wal muradu bin nafsi huna nafsul adami wa laysa nafsul ba'ir wal himar wa ma asbaha. Membunuh, yaitu menghilangkan nyawa. Dan yang dimaksudkan an-nafas, qatlun nafas, membunuh jiwa, jiwa yaitu yang dimaksudkan badan yang ada padanya ruh. Dan jiwa yang dimaksudkan di sini adalah jiwa manusia. Bukan jiwa, bukan nyawa hewan, seperti unta atau himar atau yang semisalnya. Maksudkan menghilangkan nyawa, membunuh jiwa yang dimaksudkan adalah jiwa manusia. Wa qaluhu allati harramallah, yang Allah Ta'ala haramkan. Maf'ulu harrama mahdufun takdiruhu harrama qatlaha, yang Allah Ta'ala haramkan membunuhnya. Maf'ulnya mahduf karena ditunjukkan oleh kalimat yang sebelumnya. Takdiruhu, kalau ditakdirkan, harrama qatlaha, Allah haramkan untuk membunuhnya. Fal'aidu alal mausul mahduf, maka a'id kembalinya pada mausul itu mahduf. Allati hiya, allati hiya yaitu nafs, membunuh jiwa. Wa qawlu illa bil haqq ay bil adli li anna hadha hukmun wal haqqu idza dzukira bi izail ahkam fal muradu bi al adl, kecuali dengan alasannya hak, yakni yang dimaksudkan al adl, kecuali dengan keadilan. Maksudnya adil di sini adalah penetapan hukum, karena al-haq apabila dikaitkan dengan masalah ahkam, masalah hukum-hukum pidana, hukum had, maka yang dimaksudkan adalah al-adl. Itu al-haq. Wa idza dzukira bi izail ahbar fal murad bi as-sidq. Kalau diberitakan disebutkan al-haq itu dalam konteks pengkhabaran, artinya adalah as-sidqu, jujur atau benar. Itu al-haq. Wal adl huwa ma amara Allah bihi wa rasuluh, dan adl adalah apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasul alaihi salatu wasallam perintahkan. Qala Ta'ala innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan keadilan. Ya, ini apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ya, ini alasan yang hak yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasul alaihi salatu wasallam perintahkan. Naam. Karena membunuh jiwa yang tanpa alasan yang hak, itu berarti al-jaur, al-dulem, kejahatan dan kedoliman yang Allah Ta'ala ancam di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Hal ini juga seperti ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan yang kemarin kita baca. Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wala yaktuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Wala yaznun. Wa may yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adabu yawmal qiyamati. Wa yahlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan tidak membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan alasan yang benar, yakni alasan benar dalam rangka tegaknya keadilan sesuai dengan ayat Allah Ta'ala perintahkan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Yang diancam kalau itu dilakukan terjatuh dalam dosa, yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azab, wa yahlud fihi muhana, bisa kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Ini merupakan ancaman keras pelaku pembunuhan tanpa alasan hak. Dan membunuh jiwa ini adalah perkara kedzaliman yang terkait dengan orang lain, pertama kali yang dihisab. Naam. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. An-nafsu bin nafs. Pertama kali perkara yang dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah jiwa dengan jiwa, yakni pembunuhan. Di dalam hadis yang lainnya, awalu ma yuhasabu bi yaumul qiyamah, ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-shalah, salat. Maka ulama menjamak kedua hadis tersebut tidaklah bertentangan. Yaitu, kalau itu amaliyah yang sifatnya pribadi, tidak ada kaitannya orang lain, maka amalan pertama kali yang dihisab adalah sholat. Tapi kalau perbuatan itu ada kaitannya hak orang lain, terkait dengan kedoliman terhadap orang lain, maka pertama perkara yang dihisab adalah pembunuhan jiwa. Qala rahimahullah ta'ala, wa nafsul muharramah arba'atu anfus. Jiwa yang diharamkan ada empat macam. Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh itu ada empat macam. Hiya, yaitu nafsul mu'min, jiwanya orang yang beriman. Qala rahimahullah, wa nafsul muharrama arbatu anfus. Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah empat macam jiwa. Hiya nafsul mu'min, pertama jiwa orang yang beriman. Wadzimi, kedua adalah jiwa orang kafir, kafir dhimmi. Ahlud dhimmah, yaitu kafir yang tinggal di negeri-negeri muslim yang tunduk patuh kepada hukum negeri muslim tersebut. Wal mu'ahad, yang ketiga adalah al mu'ahad, orang-orang kafir yang terikat perjanjian perdamaian. Naam. Wal musta'min, Awal musta'man, orang-orang kafir yang diberi jaminan keamanan. Dia legal, resmi, bukan ilegal, resmi datang ke negeri-negeri muslim, entah itu sebagai utusan, konsulat-konsulat, utusan kementerian, departemen tertentu, atau resmi datang sebagai turis, pelancong, musafir. Atau datang sebagai orang yang muta'alim, belajar di negeri-negeri muslim, resmi, punya visa resmi, punya izin masuk negara resmi. Nah, ini adalah musta'man hukumnya, dilindungi keamanannya, dijamin keamanannya, tidak boleh, bahkan diganggu tidak boleh. Naam. Ini empat jiwa yang Allah Ta'ala haramkan. Coba sebutkan. Soal. Naam. Empat jiwa yang Allah Ta'ala haramkan tadi apa saja? Satu. Jiwa orang yang beriman. Orang kafir. Apa? Zimmi. Yang ketiga, orang kafir mu'ahad yang terikat perjanjian, perdamaian, tidak menyerang, tidak mengganggu. Yang keempat, musta'man. Kafir musta'man yang dijamin, diberi jaminan keamanan. Yang orangnya diberi musta'man. Kalau orangnya disebut musta'min, yang diberi, yang mendapatkan keamanan. Qala wal musta'min bi kasri mim talabul aman. Yaitu orang yang meminta jaminan keamanan. Kalau sudah dapat namanya musta'man, yang mendapatkan jaminan keamanan. Fal mu'min li imanihi. Orang yang beriman yang pertama tadi karena keimanannya, selaku orang yang beriman haram untuk ditumpahkan darahnya. Al mu'min akhul mu'min la yadlimuhu. Mendoliminya saja tidak boleh. Termasuk bentuk kedoliman adalah membunuhnya. Sibabul muslim mada fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci orang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Wa dhimmi li dhimmati. Adapun seorang yang dhimmi li dhimmati, karena penyerahannya, dia takluk, tunduk, ketundukannya kepada pemerintah kaum muslimin, kepada negeri Islam. Wal mu'ahad li ahdihi. Kafir mu'ahad karena ahdihi, perjanjiannya. Selama dia komitmen, konsekuensi dengan perjanjiannya, maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Ini Tapi kalau sudah menyelisih perjanjian, maka berarti hilang jaminan sebagai muahadnya. Wal musta'min li ta'minihi, dan kafir musta'min li ta'minihi karena jaminan keamanan yang dia dapatkan. Wa ammal musta'min fa huwa alladhi laisa bainana wa bainahu dhimmah wala 'ahd. Adapun seorang yang musta'min adalah orang yang tidak ada di antara kita dengan dia penyerahan, menyerahkan upeti, pajak bagi orang kafir yang tinggal di negeri-negeri muslim, dia harus menyerahkan dhimmah, upeti, pajak. Wala ahdin, dan tidak ada perjanjian di antara kita dengan dia. Lakinnana amannahu fi waqtin muhaddadin. Namun kita berikan kepada dia jaminan keamanan di waktu yang tertentu yang sudah disepakati. Naam, misalnya masuk ke negeri muslim sebagai apa? Turis. Maka dilihat visanya di situ. Oh, berlaku 1 bulan, misalnya. 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, ya sudah. Berarti ditegakkan hukum. Bukan kita yang menegakkan, tapi adalah negara. 6. Mahkamah, pengadilan, diproses secara hukum. Pihak kepolisian, maka kita bisanya melaporkan. Melaporkan adanya orang kafir, turis, sudah habis masa dia mendapatkan jaminan keamanan cuma 1 bulan, kok masih keluyuran kesana kemari, ngapain ini? Melaporkan pihak berwenang. Ini sudah ilegal namanya. Gitu. Jangan sampai nanti dia ngerusak kaum muslimin, kaum mukminin. Lakinnana amannahu fi waqtin muhaddadin, namun kita memberikan jaminan keamanan kepada dia pada waktu tertentu. Karajulin harbiin dakhala ilaina bi amanin litijarah wa nahwiha, seperti seseorang yang sebenarnya dia harbi, kafir harbi, kafir diperangi karena dia musuh Islam, namun dia masuk kepada kita dengan jaminan keamanan sebagai orang yang melaksanakan tijarah, perdagangan, ada kontrak bisnis dagang yang diberikan legalisasi resmi oleh negara. Ada perizinannya. Dan yang semisalnya, belajar misalnya ke sini. Aul yafhamal Islam, atau dia ingin memahami Islam. Datang ke negeri-negeri muslim, mau belajar Islam. Pengin tahu Islam. Ya, pakai visa misalnya, visa belajar, student visa, visa pelajar. Kalau kita datang ke negeri-negeri Arab, berarti visanya adalah talib, visa pelajar. Sesuai ikut peraturan di masing-masing negara. Per tahun memperbaharui. Bisa. Misalnya. Paspor dikumpulkan. Dikumpulkan di kedutaan. Nah, yang pegang. Kita cuma dikasih fotokopian atau surat jalan. surat keterangan menunjukkan bahwasanya ini pelajar resmi mendapatkan izin, mendapatkan legalisasi, kuat sudah. Kalau dalam bahasa Arabnya mendapatkan tasrih, mendapatkan tasrih, surat keterangan. Makanya nanti kalau kita jalan di sana, kalau Indonesia alhamdulillah relatif bebas, orang luar pun mau jalan ke sana kemari bebas. Kalau di negeri-negeri Arab itu ada taftis, pos-pos pemeriksaan. Ada pos-pos pemeriksaan. Jadi semua kendaraan, apalagi kendaraan umum, lewat pos, buka kacanya, periksa. Oh, ada orang asing ini. Tahu mereka wajah-wajah kita. Orang asing. Tanya kita. Hendak tasrih, kamu punya surat jalan, surat keterangan, tunjukkan. Oh, talabul ilm ini. Boleh, silakan. Itu. Negeri Yaman lebih ketat. Jarak sekian kilo ada pemeriksaan. Jarak sekian kilo ada pemeriksaan. Pos-pos pemeriksaan. Apalagi kalau lagi situasi ada konflik. Situasi ada gejolak. Lebih ketat lagi. Jadi gak bebas. Seorang masuk negara tertentu harus resmi. Kalau gak resmi, ilegal, kena hukum. Kena proses hukum. Nah, di dalam Islam demikian. Masuk harus ada jaminan keamanan. Namanya musta'min orangnya. Musta'man, orang yang diberi jaminan keamanan. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Jika ada seseorang di antara orang-orang musyrik, orang kafir, musyrik, istajaraka, meminta perlindungan kepada kamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan kepada dia hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia bisa mendengar kalamullah, ayat-ayat Allah. Diharapkan dengan dia mendengar ayat-ayat Allah, dia kemudian tersentuh hatinya, lembut hatinya, tertarik dengan Islam, terdorong masuk Islam, yang kemudian semoga dia pun masuk Islam. Nah, mu'allaf qulubuhum. Itu. Jadi boleh memberikan perlindungan kepada orang kafir datang. Ikhwan wa jazakumullah. Maka dalam hal ini pihak yang berwenang untuk memberikan perizinan, memberikan legalisasi sebagai apa, ada jenis-jenis visanya masing-masing. Visa pendidikan ada, visa budaya, pendidikan dan budaya ada, visa tour ada, visa pelajar ada. Nah, visa bisnis ada, dagang. Masing-masing ada ketentuan waktunya sendiri-sendiri. Batas waktunya sendiri-sendiri, aturannya sendiri-sendiri. Nah, sama ketika panitia daurah nasional mengundang masyayikh dari Yaman, dari Saudi, dari Kuwait misalnya. Proses masuknya. Sebagai apa? Kalau dia visanya visa turis, nah, enggak boleh itu memberi ceramah-ceramah, itu enggak boleh. Itu pelanggaran hukum, proses hukum nanti. Nah, kok ada orang Saudi datang ke sini? Sebagai apa dia? Oh, turis. Kita persilahkan untuk ngisi pengajian. Enggak bisa, melanggar hukum kita. Itu nanti visanya ada visa budaya dan pendidikan, ada sendiri. Sebagai dosen, sebagai pemateri, ceramah, diskusi, dan sebagainya. Ada sendiri visanya. Kalau turis, ya turis, sekedar turis. Nah, masing-masing ada waktunya, ada ketentuannya, ada aturannya. Gak boleh dilanggar. Ini hanya jazakumullah. Wa hunaka farqun akhar, di sana ada perbedaan yang lain. Wa huwa annal ahda yajuz min jami'il kufar, bahwanya ahd, ada ikatan perjanjian damai, itu boleh dari seluruh orang kafir. Nah, perjanjian damai. Wa dhimmah la tajuzu illa minal yahud wan nasara wal majus. Adapun ahlu dhimmah yang tinggal di negeri-negeri Islam yang siap memberikan yakni pajak. Nah, itu tidak boleh kecuali dia dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara, kalangan Majusi. Duna baqiyatul kufar, bukan orang kafir-kafir yang lainnya. Nah, kalau di negeri-negeri Islam, ahlu dhimmah yang tinggal memang menjadi warga negara di situ, enggak boleh kecuali ini, Yahudi, Nasara, atau Majusi. Agama yang lain tidak boleh. Wahada wa mashur minal madhab. Ini yang terkenal dari madhab pendapat para ulama. Wasahih, adapun yang sahih, anna tajus min jami'il kufar. Namun yang sahih, kata beliau, adalah boleh dari seluruh bentuk jenis kekafiran. Orang-orang kafir. Mau Konghucu, mau Buddha, Hindu. Naam. Boleh. Kalau memang dia ahlu dhimmah, tinggal di negeri Islam, dia tunduk dengan perundangan-perundangan Islam, nah, dia membayar pajak. Nah, itu sebenarnya, makanya pajak itu sebenarnya berlakunya kepada ahlu dhimmah, orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Kalau orang Islam tinggal di negerinya sendiri, ya harusnya enggak ada pajak. Itu sebenarnya kan pajak itu diadopsi dulu penjajah. Penjajah ngasih memberlakukan pajak kepada kita. Iya kan? Dipajekin kita ini sama penjajah, wong kita dikuasai sama penjajah. Nah, penjajah hilang mestinya pajaknya juga hilang. Kok pajaknya masih itu loh. Nah, ini bangsa sendiri majeki bangsa sendiri. Makanya kalau di Saudi, di Yaman tuh enggak ada pajak. Adanya gharamah, itu denda, ada. Kamu melanggar lalu lintas, didenda, ada. Kamu membunuh orang, kemudian diampuni, tidak dikisos, bayar. Nah, denda, ada yang demikian. 100 ekor unta dendanya. Makanya berat, dosanya membunuh itu berat. Pilihan pertama kalau dituntut, keluarganya tidak memberi maaf, ya sudah, kisos, bunuh. An-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa. Tapi kalau dimaafkan, ya sudah, saya maafkan. Nah, tapi diatnya enggak gugur, diatnya 100 ekor unta. Nah, waduh, kalau gitu milih mati aja saya. Begitu. Enggak, biasanya orang enggak, tetap walaupun 100 ekor unta ya sudah, daripada mati. Nah, itu besarnya dosa membunuh. Itu belum selesai itu kan urusannya dengan ahli waris. Gara-gara kamu membunuh, ahli warisnya bisa jadi dia sebenarnya dapat warisan banyak untuk waktu yang ke depan. Orang yang dibunuh dia punya usaha, punya pekerjaan dan sebagainya. Maka itu urusannya ahli waris. Bayar diat 100 ekor unta. Nanti di akhirat urusannya dengan orang yang dibunuh masih ditegakkan. Orang yang dibunuh bisa jadi dia gak terima. Kisos nanti lagi di akhirat. Gara-gara kamu bunuh saya, saya pisah sama istri. Misalnya. Ya kan? Gara-gara kamu bunuh saya kehilangan nikmat thalabul ilm. Misalnya. Selesaikan pengadilan nanti di yaumil kiamah. Makanya dosa membunuh itu tidak ringan. Dia urusannya dengan ahli waris ada, urusannya dengan yang dibunuh juga ada. Orang yang dibunuh urusannya enggak bisa diselesaikan sekarang karena di dunia dia sudah mati. Urusannya nanti diselesaikan di akhirat. Makanya awal yang pertama dihisab adalah dosa pembunuhan. Hati-hati. Karena di antara tanda akhir zaman semakin dekatnya hari kiamat adalah kasratul harj. Banyaknya pembunuhan. Bayangkan kalau sekarang itu orang membunuh sering kali. Kalau tidak dibilang mayoritasnya sering kali mesti ketahuan. Zaman sudah canggih, iya kan? Dicari pembunuhnya, seminggu enggak dapat, sebulan enggak dapat, 3 bulan dapat. Ngumpet kemana ketahuan akhirnya sama polisi. Zaman canggih. Tapi ada saja orang itu membunuh. Bayangkan, ada saja yang membunuh. Bahkan untuk yakni dia menghilangkan jejak membunuhnya sadis. Habis dibunuh dibakar, habis dibunuh mutilasi, dipotong-potong. Dan sebagainya kan. Untuk menghilangkan jejak. Itu alhamdulillah ikhwan jazakumullah karena zaman canggih sekarang ini polisi ada saja cara untuk menangkapnya, ketahuan. Mayoritasnya ketahuan. Tapi sudah menjadi tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan adalah kasratul harj, banyaknya pembunuhan. Makanya zaman banyak fitnah. Kalau kita itu tinggal di lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, kegiatannya baik, sebuah maat itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Apalagi ikhwah solid, ta'awun, menjaga keamanan sebagai bentuk usaha. Karena nikmat itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat itu disyukuri. Namanya orang yang bersyukur adalah diikuti dengan usaha. Usahanya di antaranya adanya khuras, penjaga-penjaga malam. Di sebagian ma'had tidak cukup dijaga malam hari. Siang malam 24 jam. Giliran. Di rolling antara ikhwan. Bahkan tulab diaktifkan ikut ronda 24 jam. Bayangkan. Kita alhamdulillah masih malam aja, mulai jam 10 itu pun. Mulai jam 10 pun ada yang molor-molor. Jam 11 belum datang, jam 12 belum datang. Ikhwan, ini perlu kita jaga nikmat. Di antara usahanya adalah dengan kita runda, pos kamling, sis kamling. Nikmat. Zaman fitnah banyak, bertebaran kejahatan-kejahatan. Dan kejahatan itu dia mencari kesempatan. Mencari kesempatan. Kelengahan, ketidakwaspadaan. Itu. Makanya alhamdulillah kalau sudah tinggal di lingkungan ma'had, alhamdulillah aman lahir batin, lebih aman. Aman dari berbagai kemaksiatan, aman dari berbagai ancaman kejahatan, namun tetap kita ada usaha-usaha harus. Karena dengan itulah insyaallah taala Allah taala memberikan, termasuk yakni aman dari kemaksiatan, ya kita jaga supaya di lingkungan kita tidak bertebaran adanya maksiat. Naam. Ihwani wa jazakumullah. Walhamdulillah al-aman, keamanan itu adalah termasuk min a'dhamin ni'am, nikmat yang paling besar. Karena aman, maka kita naruh keluarga tenang, ninggal keluarga kerja tenang. Naam. Rumah kita tinggal juga tenang. Anak-anak kita tinggal juga tenang. Karena lingkungannya baik, lingkungannya aman. Alhamdulillah nikmat. Kerja kemudian ya ini bisa kondusif. Penting. Makanya dalam sekian ayat disebutkan nikmat aman itu. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.